We are nothing. Bukan we are the champion. We are nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya bagi Allah. Benar? Dan sepenuhnya kita ini bergantung kepada Allah setiap saat. Sepenuhnya. Untuk kedip kita bergantung ke Allah. Untuk jantung berdetak bergantung ke Allah. Untuk nafas begini, persediaan oksigen bergantung kepada Allah. Benar-benar setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'an. Jadi kalau mau sombong tuh mikir-mikir dulu ya. Apa yang mau disombongkan? Benar-benar kita ini we are the champion. Ya. We are nothing untuk Allah.